فقال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني اسم الفاعل كضاربين ومكرمين فإن كان مقرونا بال عمل مطلقا نهو هذا الضارب زيد أمس زيدان هذا الضارب زيد أمس awil ana au godan. Nah, perhatikan bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. As-sani ismul fa'il, ini isim yang beramal ala fi'il kadarib wa mukrim. Darib isim fa'il dari daraba yadribu, mukrim isim fa'il dari akrama yukrimu. Nah, fa in kana makrunan bi al, kalau dia ada alnya, al-darib al-mukrim, ad-darib al-mukrim, amila mutlaqan. Maka dia beramal secara mutlak, baik dia madi atau hal atau mustaqbal. Ya nahu hada ad-daribu zaidan. Ya, hada ad-daribu zaidan. Baik, barakallahu fik. Nah, amsi awil an aw gadan. Nah, ini mutlak dia beramalnya. Terus wa in kana mujarradan min al amila bi syartaini. Nah, kalau dia mujarrad dan anil al, ya. Kalau min al, kalau dia isim fa'il itu enggak ada alnya, maka dia beramal, bisa beramal dia amal fi'il, tapi dia itu dengan dua syarat bisa beramalnya. Terus kaunuhu lil hali awil istiqbali. Nah, berarti enggak ada madi ya. Yaitu dia statusnya hanya hal saat ini atau ya istiqbal. Terus wa'timaduhu 'ala an-nafyi aw istifhamin aw mukhbarin anhu aw mausufin. Baik. Nah, dan juga nanti dia bersandar, sandarannya itu kepada nafyun atau istifham atau mukhbar anhu atau mausuf. Ya, berbeda kan kalau dia pakai al. Kalau dia pakai al tadi, dia beramal mutlak apakah madi, hal atau mustaqbal, baik dia bersandar ya atau tidak bersandar pakai yang disebutkan tadi, apakah nafyun atau istifham. Ya. Ya. Karena di kedudukannya seperti fi'il. Fi'il kan beramal enggak butuh ada i'timad, mesti ada nafyun, gitu kan. Kedudukan dia seperti fi'il. Daraba Zaidun Amron, enggak perlu pakai hal daraba Zaidun Amron. Enggak perlu pakai nafyun, ma daraba Zaidun Amron, dia beramal mutlak. Nah, kalau dia enggak ada al, kalau dia enggak ada al, baru ya, dia mesti ada apa namanya? Sandarannya. Ya, semisal contoh sini madaribun Zaidan Amron. Berarti i'timadnya apa? Nafyun. Ya. Adaribun Zaidan Amron berarti i'timadnya di sini apa? Istifham. Zaidun daribun Amron berarti i'timadnya di sini apa? Mukhbar. Ya, kan Zaidun mubtada. Daribun khabar. Amron baru. Marartu birajulin daribin Amron, berarti dia i'timadnya apa di sini? Naam, ada man'utnya. Ada mausufnya. Ya. Marartu bi rajulin daribin, nadaribin dia na'at. Nah, dia na'at. Nah, dia beramal amal fi'il. Langsung baca syarahnya mantap. Suma qala syarih hafidhahullah ta'ala ismul fa'ili huwa mashtaqqa min masdari fi'lin masdari fa'ala, mudah masdarnya. Min masdari fa'ala liman qama bihi 'ala ma'na al-hadits, ma'na al-huduts, 'ala al-ma'na al-hudutsi ka daribin wa mukrimin. Baik, perhatikan isim fa'il dia mashtaqqa, yang dia dimustaqkan, dipecah dari masdar fa'ala. Fa'il fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun. Ya, liman qama bihi alal ma'nal hudus, bagi yang di situ ada ma'nal hudus, kejadian. Ya, semisal daraba yadribu ada makna kejadian, ad-darb, darban, kejadiannya. Kadaribin, ya, daraba yadribu, mukrimin, akrama yukrimu. Taqul hadza daribun Zaidan mukrimun Amron. Ya. Terus nah, kalau ini contoh nih. Contoh. Ini contoh kan enggak pakai al nih. Berarti i'timadnya kan apa dong? Mukhbar ya. Mukhbarun. Mukhbar. Nah, mukhbar. Karena hadanya mubtada. Mubtada. Ya, terus lanjut. Fa kharaja bi qayyidin liman qama bihi ismul maf'uli fa innahu inna mashtuqqa liman waqa'a alaihi. Naam. Maka enggak termasuk dari sini dengan qaid ini, syaratnya itu kan apa? Dia mashtuqqa min masdarin fa'ala liman qama bihi. Bagi yang tegak dengannya, bagi yang ada pada dia, ya, ma'nal hudus. Nah, enggak termasuk di sini isim maf'ul. Isim maf'ul itu innama mashtuqqa liman waqa'a alaihi. Ya, bukan dia mana hudus, namanya isim maf'ul, misalkan madrub. Dia kata pecahan liman waqa'a alaihi, yaitu yang terjadi padanya. Yang terjadi padanya. Misalkan madrub, dia yang terpukul. Waqa'a alaihi. Bukan qama bihi, bukan dia yang melakukan. Kalau qama bihi, dia yang melakukan. Makna hudus. Paham enggak di sini? Tapi kalau madrub waqa'a apa namanya? Kita katakan adrab waqa'a alaihi, ai alal maf'al al madrub. Alal fulan al-madrub, ya, terjadi padanya. Tapi kalau isim fa'il qama bihi, dia yang melakukan, yang dia yang tegak dengan perbuatan dia tadi. Itu paham gak sini? Ya, terus lanjut. Wa kharaja biqaidin ala ma'na al-huduthi as-sifatul musyabbahatu. Nah, keluar dari ketentuan ini alal ma'na al-hudus sifah musyabbahah. Ya, sifah musyabbahah yaitu yang serupa dengan fa'il pada wazan fa'ula yaf'ulu, ya, fa'alun gitu, atau fa'ilun hasuna yasunu hasan. Ah, dia tidak ada makna al-hudus di situ. Terus lanjut. Wasmu tafdili ka, nah, isim tafdil juga, isim tafdil wazan af'al. Ka akram, afdal, itu enggak ada makna hudus di situ. Terus lanjut. Ka hasanun wa ahsanu. Nah, hasan sifat musyabbahah, hasuna yasunu. Ahsan sifat musyabbahahnya. Apa? Isim tafdilnya yang paling gitu kan. Terus fa innahu mastuqa liman qama bihi fa innahuma mastuqa ustuqa ustuqa ya ustuqa fa innahu mastuqa ya. Liman qama bihi al-fi'lu lakin ala ma'na al-thubuti ala ma'na al-thubut ala ma'na al-thubuti la ala ma'na al-huduthi. Perhatikan sifat musyabah dan isim tafdil, misalkan Hasan dan Ahsan, keduanya itu ustuqqa, keduanya itu kan dipecah, ya, pecahannya. Pecahan dari hasuna yahsunu itu. Itu liman qama bihi al-fi'lu, bukan liman qama bihi al-hudus. Ya, ada makna sebut. Liman qama bihi al-fi'lu, yang di situ fi'il tegak dengannya, tapi maknanya bukan makna hudus, tapi makna sebut, penetapan aja. Ya. Bukan makna al-hudus. Terus lanjut. Wa qawluhu ka daribin wa mukrimin. Terus. Asyarul musannifu bihima ila an nasman. Ya? Iya. Ila an nasmal fa'ili inkana minathalathi. Thulasi. Minathulasi ja'a ala wazni fa'ilin. Nah. Di sini musannif mengisyaratkan dengan keduanya. Daribin mukrimin. Mengisyaratkan isim fa'il apabila dia sulasi, ya, fa'ala yaf'ulu, maka isim fa'ilnya wazannya fa'il, gitu. Fa'il ini pada selain wazan hasun fa'ula yaf'ulu, kan enggak ada isim fa'ilnya, yang ada sifat musyabbah. Ya, terus hanasirin wa ba'in wa khaifin. Ah, ini contoh-contoh ini ya. Wadahuha. Ah. Terus wa hadha huwa al-aktsaru. Ah, ini perhatikan nasir itu jelas ya. Jadi ini fi'il yang sahih. Ya, sahih akhir. Ba'in, ah ini pada ya, lihat ba'a yabi'u ya. Atau khafa ya khafu khaif. Ah, terus wa in kana min ghairihi ja'a ala. Berarti sulasi baik dia sulasi yang fi'il sahih akhir atau yang lainnya. Ya, maka semua wazan isim fa'il dengan wazan fa'il. Nah, terus wa in kana min ghairihi ja'a ala sigatil mudhari'il ma'lumi bi tabdili harfil mudhara'ati apa ini? Miman. Miman madmumatan wa kasru ma qab wa kusira wa kusira wa kusira ma qabla al akhiri. Baik, perhatikan ini dulu. Wa na hadha wal aktsar, ini kebanyakannya. Wa in kana min ghairihi. Nah, namun kalau dia fi'il itu bukan sulasi, ja'ala sigatil mudhari', ya, al-ma'lum bitabdili, yaitu dia datang dengan sigoh mudhari yang ma'lum, berarti bukan majhul. Sigoh mudhari yang ma'lum. Ya. Bitabdili harfil mudhara'ah. Kan huruf mudhara'ah itu ana itu ya. Ana itu. Dengan diganti huruf mudhara'ah menjadi mim. Yang madmumatan. Yang mimnya itu nanti didomahkan. Wa kusira ma qabla akhir, dan dikasrokan sebelum akhir. Ya. Misalkan tadi akroma yukrimu. Ya, apa isim fa'ilnya? Mukrim. Nah, berarti sigohnya itu ya nanti urup ya mudhara'ahnya itu diganti menjadi mim. Ya, yang didomahkan. Mu dikasroh. Mukri, nah, mukrim, begitu. Ya, sebelum akhir. Terus, nahu mudahrijin wa muntalikin wa mustakhrijin. Ah, mudahrijin ini pada fi'il rubai berarti ya. Dahroja, yudahriju. Muntalikin ini fi'il yang tolik. Ah, fi'il sulasi. Mazid. Mazid biharf apa nih? Berapa tambahannya? Berapa ini? Hah, dua apa tiga? Dua ya. Hah? Dua. Intolako, intoliku. Nah berarti yang ini mustakhrijin baru. Sulasi majid bi? Bisalasati ahruf. Bisalasati ahruf. Mustakhrijin, istakhraja. Terus? Wahuwa ya'malu amala fi'lihi lazimu. Al-lazimi. Nah berarti dia beramal ya seperti fi'il lazimnya. Terus? Wal muta'addi 'ala at-tafsil alladhi dzakarahu al-musannifu. Nah, dia nanti juga bisa beramal muta'addi. Kalau dia beramal amal fi'il lazim, dia nanti hanya memiliki fa'il. Ya. Yeah. Atau memiliki naibul fa'il. Atau nanti juga bisa dikatakan jar majrur dzaraf muta'alliq dengannya. Nah, kalau dia beramal muta'addi ya berarti nanti dia punya maf'ul berdasarkan perincian yang akan disebutkan oleh musannif. Terus lanjut, wa qawluhu bi al ay al mausulatu. Ah, kalau dia pada al yaitu al mausulah. Ya, al mausulah. Terus wa qawluhu mutlaqan ay madiyan kana aw halan aw mustaqbalan mu'tamidan aw ghairu mu'tamidin liwuqu'ihi hina idin mu'tamadan bukan mu'tamidan. Oh iya. Mu'tamadan au ghairu mu'tamidin saja. Au ghairu. Au ghairu mu'tamidin liwuqu'ihi hina idin saja. Heeh. Hina idin mauqi'ul fi'li. Idhaqqul haqqus silati. Idhaqqus silati an takuna fi'lan. Ah. Kan tadi kalau pakai al itu kan al mausulah. Perhatikan nih, al mausulah. Antum paham ya? Pernah belajar kan pembahasan mausul? Yang namanya isim mausul, yang namanya mausul itu pasti punya silah mausulah. Yang nanti silahnya itu la mahala laha minal i'rab. Nah, hak dari silah mausul yang paling layak adalah fi'il. Ya enggak? Ja'al ladhi yadribu zaidan, gitu kan? Nah, berarti yadribu zaidan silah mausul. Dan di fi'il ya. Yadribu zaidan. Ra'aitu alladhi yadribu zaidan. Marartu billadhi yadribu zaidan. Baik. Ya. Qama alladhi yadribu zaidan. Begitu. Alladhi yadribu zaidan qa'imun. Mau dia mubtada ke khobar ke fi apa fa'il. Fi mahali nasbin fa'il ke fi mahali jarrin majrur. Fi mahali rob'in. Fi mahali nasbin maf'ul. Ya. Silahnya semua itu haknya adalah fi'il. Nah, bisa dipahami sini? Oh, mujahid ngopi aja ngumpet-ngumpet. Takut diminta sama Nabil ya. Ngopi langsung diumpetin ini dia. Udah kayak lagi apa ya? Kayak lagi nyuri-nyuri gitu. Kayak lagi nyuri-nyuri gitu. Biasa aja, ngopi-ngopi aja. Boleh kok ngopi. Enggak haram, enggak haram. Santai aja mujahid. Enggak usah tegang gitu. Hah? Oh, pakai gula. Nah, mana-mana tahu kopi antum pakai gula. Oh teh kepakai lengkuas kek, pakai beras kencur. Pakai peresan air kue cubit kek. Mana-mana tahu, santai aja mujahid. Oke, minumnya kayak lagi ngumpetin begitu. Hah? Aduh, jahit, jahit. Mana lagi tadi? Waqaulu. Ya, mutlakon atau nah secara mutlak baik dia maknanya madi, madian kana atau hal atau mustaqbal. Beda nanti kalau enggak pakai al. Dia mesti maknanya dua aja, hal atau mustaqbal. Baik dia mu'tamad, dia disandarkan nanti. Disandarkan dengan tadi nafiyun, istifham, mukhbar atau dengan mausuf. Empat itu. Empat. Ya. Ya, atau dia ghairu mu'tamad. Tidak perlu disandarkan. Liukuhi naidin mauki alfi'li. Karena dia sudah terletak ketika itu pada posisi fi'il. Ketika dia pakai al, mauki alfi'li. Idil id haqqus silati, karena hak dari silah mausul yang benar adalah antakuna fi'lan. Dia mesti fi'il. Kayak tadi yang disebutkan. Silah mausul itu nanti fi'il haknya. Ja'al ladzi ra'aitu ja'al ladzi yadribu Zaidan. Ya, ra'aitu alladzi yadribu Zaidan. Marartu bil ladzi yadribu Zaidan. Alladzi yadribu Zaidan qa'imun. Zaidun alladzi yadribu Zaid. Amrun alladzi yadribu Zaidan. Dia mau i'rab kayak apa kayak mubtada khobar fa'il maf'ul majrur atau naibul fa'il sekalipun duriba alladzi yadribu Zaidan gitu. Yang mukul Zaidan gantian dipukul, kan gitu kan. Mau apa kayak haknya silahnya itu yang la mahala minal i'rab adalah apa? Fi'il. Berarti di sini isim fa'il ketika dia sudah kena silah mausul, maka hak dia adalah sebagai hak fi'il. Berarti dia beramal amal fi'il. Di situ letaknya itu, kekuatan dia itu. Beda kalau dia enggak pakai al. Nah, terus lanjut. Wa qalu hadzal dharibu ila akhir. Fa'al fi dharibu mausulatun wa dharibu halun halun mahallun saja. Hala mahalla. Hala mahalla. Doroba in. Baik, perhatikan. Hada ad-daribu ila akhir. Maka al di sini pada ad-darib mausulatun. Ya, maka daribu di sini kalimat daribu yang ada alnya, ya. Yang ada alnya hala mahalla doroba. Dia menempati posisi doroba. Seakan-akan dia menempati posisi doroba kayak yadribu kayak. Nah, kalau doroba madin, yadribu hal mustaqbal. Itu maksudnya sini. Ngerti enggak sini, mantap? Iya. Yang lain ngerti ya? Nah. Terus lanjut. In urida bihil madhi. Eh nanti siapa Abdillah? Boleh belajar ini. Sama Buruh. Siapa kek gitu. Sama Ahmad. Hah? Heeh. Belajar lagi murojaah lagi ini. Murojaah. Abdillah, kalau nanti ajrumiyahnya udah selesai ya. Belajar ini. Penting ini. Ya terus lanjut mantok. Terima ya. In urida bihil madhi au yadribu in urida bihi ghairahu. Ghairuhu. Ghairuhu wal fi'lu ya'malu fi jami'il halati fa kada ma halla mahallahu. Naam. Baik. In urida bihi al madhi. Nah, kalau kita katakan daribun halla mahalla daraba, dia menempati posisi doroba, kan doroba fi'il madi, apabila yang diinginkan adalah madi. Ya, ja'a alladhi ja'a ad-daribu Zaidan. Kalau kita maksudkan madi. Ya. Au bermakna dia yadribu in urida bihi ghairu. Kalau yang diinginkan selain madi yaitu hal atau mustaqbal. Ya, kita maksudkan kalau kita katakan ja'a ad-daribu Zaidan, berarti kita maksudkan dia adalah ja'a alladhi yadribu Zaidan atau saya yadribu Zaidan. Ah. Fal fi'lu ya'malu fi jami'il halat. Kan fi'il itu semua beramal pada keadaan tadi semua. Madin hal atau mustaqbal. Fakada mahalla mahallahu. Demikianlah akhirnya. Demikianlah. Maka demikianlah. Dia itu menempati posisi si fi'il. Ngerti sini? Ah, gantian baca di sini. Siapa? Si ini. Apa? Musleh. Nah. Nggak nyampe. Nah, awas. Terus, ayo muslim. Ini masih bisa. Qala syarih, rahimahullah ta'ala wa qawluhu qawnu lil hali awil istiqbali. Aynahu hadha doribun zaidan al-ana aw ghadan. Taib, ini kalau contoh hal ya atau istiqbal tadi. Ya. Ini syaratnya apa kalau dia nggak pakai al, dia hanya bisa bermakna dua. hal atau mustaqbal. Ya, ini hadza dharibun Zaidan berarti i'timadnya adalah khobar ya. Hadanya mubtada. Nah, itu pasti maknanya takdirnya al-an atau ghadan. Enggak bisa ams, enggak bisa kemarin atau qabla sanawat, enggak bisa. Hah? Ah, ya, terus lanjut. Wala yuqalu amsi li'annahu la li'annahu la ya'malu fil madi. Ah, karena dia enggak bisa beramal pada madi kalau dikatakan amsi, kalau antum inginkan takdirnya maknanya amsi, enggak bisa. Terus bal tajibu idafatuhu fa yuqalu hadza daribu zaidin amsi. Nah, kalau kita inginkan maknanya kemarin, tapi isim fa'ilnya itu enggak pakai al, harus diidofahkan. Ya, harus diidofahkan. Berarti si isim fa'il sebenarnya enggak beramal. Enggak beramal. Kalau kita inginkan maknanya amsi, hakikatnya dia enggak beramal. Lihat, hadza daribu zaidin. Tuh lihat. Dia enggak beramal. Kenapa? Karena dia diidofahkan kepada ya, makmulnya. Makmulnya si Zaidin amsi. Ah. Beda kalau al-an atau ghadan. Hadza daribun Zaidan. Enggak. Hadza daribun Zaidan. Makmulnya langsung ketemu. Syaratnya kan terpenuhi itu. Ya, al-an atau ghadan. Tapi kalau diinginkan amsi, ya udah dia enggak beramal. Terus wa qawluhu aw mukhbarin anhu. Nah, ini syarat dari i'timadnya isim fa'il yang beramal amal fi'il kalau enggak pakai al. Ya. Dia harus i'timadnya 4. Hafalin ini. Ini harus di luar kepala antum, ya. Ya. Hafalin 4 i'timadnya. Nah, istifham, nafyun, mukhbar artinya dia nanti dikhabar, dikabar mukhbar, mausuf. Ya, mausuf. Yang pakai alif lam ya? Yang enggak pakai. Kan kalau yang ada alif lam enggak perlu i'timad seperti ini. Antum katakan aja, ya. Taib, antum katakan kayak tadi apa namanya? Ad-daribu Zaidan lam ya'ti. Nah. Ad-daribu Zaidan lam ya'ti. Iya kan? Kan dia enggak i'timadnya enggak ada tuh. Ad-daribu Zaidan lam ya'ti. I'rabnya apa? Ad-daribu mubtada. Zaidan maf'ul. Lam ya'ti jumlah lam ya'ti fi malin raf'in khobar. Iya enggak? Enggak ada i'timadnya. Tapi kalau enggak ada al, enggak bisa kayak tadi. Mesti hadza daribun Zaidan. Nah, lihat tadi apa? Ghadan, al-an. Ya. Nah, ini kan apa namanya? I'timadnya adalah tadi hadanya mubtada. Kenapa? Karena dia mukhbar. Dia khobar. Terus lanjut. Ai ayyaqa khabaran an mubtada'in fil hali aw fil asli fal awwalu kamitsalil musannifi. Naam, yaitu ayyaqa khabaran, dia terletak sebagai khabar. Mukhbarin anhu, dia terletak sebagai khabar dari mubtada fil hal. Mubtada fil hal. Ya. Saat ini aw fil asl, pada asalnya. Fal awwal kamitsalil musannif. Seperti contoh musannif. Ya, seperti contoh musannif. Terus fathani nahu kana Zaidun dariban Amran wa inna Zaidan daribun Amran wa dhanantu Zaidan dariban Amran. Nah, berarti yang namanya mukhbarin anhu itu enggak mesti khabar mubtada. Semua khabar ya dari yang dapat menasakh mubtada. Mubtada khabar itu kana, inna dan dhanantu. Nah, berarti dat kana Zaidun dariban, dariban dia sebagai khabar kana, Amran bisa beramal. Ya, dia bisa beramal. Inna Zaidan daribun Amran, i'timadnya kenapa? Karena ada isim kananya kan? Zaidun, ada isim inanya. Dzanantu Zaidan daribun Amran. Nah, itu. Terus lanjut. Dia bisa beramal ya. Semua yang menasakh mubtada khobar, kalau dia bisa sebagai khobar dari aslinya dia kan khobar mubtada. Kemasukan kan kemasukan amil nawasih ya. Pokoknya dia selama mau jadi khobar mubtada ke, mau jadi khobar kana ke, khobar inna ke, atau maf'ul sani dari zonantu ke, ya. Nah, dia bisa beramal. Isim fa'il tadi. Terus wa qawluhu nahu ma daribun Zaidun Amran. Nah, ini kalau apa? Kalau i'timadnya berubah? Nafyun. Terus ai al-ana aw ghadan. Ini jelas ya syaratnya, al-an al-ghadan. Ya, karena dia enggak pakai al, enggak boleh mana amsi. Ya terus? Ada misalun li'timadihi ala ada misalun ada misalun li'timadihi ala nafyin. Nah, ini contoh karena i'timad dia kepada nafyun. Terus? Fadaribun mubtada'un wa huwa ismu fa'ilin ya'malu 'amalal fi'li. Nah, ini jelas ya, di isim fa'il beramal 'amal fi'il. Terus? Wa Zaidun fa'ilun bidaribun. Nah, had ma daribun Zaidun amran. Berarti kalau di i'rab ma-nya manafiyah, la mahala minal i'rab, dia harfun. Daribun mubtada. Boleh ke mubtada jadi nakirah? Boleh, karena diawali oleh nafyun. Ya, Zaidun hah? Fa'il. Ya. Fa'il. Amron maf'ulun bi. Ya. Al'an khobar. Dzaraf. Ya, khobar. Ya. Terus bidoribin sadda masaddal khobari wa amron maf'ulahu. Kalau enggak ada al'an berarti dia termasuk mubtada yang enggak butuh khobar. Kenapa? Karena dengan keberadaan fa'ilnya ya, keberadaan rafa'nya itu sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi. Disebut dengan sadda masadal khobar. Ini sudah berlalu ya. Sudah berlalu di pembahasan mubtada khobar. Amron maf'ul. Madaribun amron. Hah? Oh, antum kebelet lagi baca. La ilaha illallah. Lagi baca kebelet. Tambang amat ya. Lagi baca kebelet ya. Aduh. Anak siapa sih ini? Lagi baca kebelet ya. Temennya mantok. Aduh. Kacau bener dah. Aduh, bibit, bibit, baca bibit. Aduh. Ini jagoan kita. Abul Kutub. Padahal lagi baca kitab kebelet ya. Bismillah qala Syekh Hafidzullah taala. Syekh siapa ya namanya? Yang lihat buku jangan lihat buku. Ahmad bin Sabit Al-Usawi. Oh iya tahu. Enggak sia-sia jualan kitab ya. Terus wa innama amalun litawaffuri wa innama amila wa innama amila litawaffuri syartaini wa huma qanuhu lil hali awilil istiqbali wa itimadihi ala nafyi wa itimaduhu ala nafyi. Ah, dia beramal apa namanya isim fa'il yang enggak ada al tadi, kenapa? Karena terpenuhi dua syarat. Ya, karena qanuhu lil hal awil istiqbal, ya enggak? Bukan madin dan dia itimatnya kepada nafyun. Ya, itimatnya kepada nafyun. Tadi kan madaribun Zaidun amron. Kalau diinginkan amsi berarti apa? Enggak beramal deh. Mudof. Madaribu Zaidin amsi. Baik, terus. Wa misalul mu'tamidi alal istifhami qauluhu adaribun Zaidun amron ai al'ana aw ghadan wal kalamu fihi kasyabaqo kasabikihi. Kafnya itu tasbih jarrah tasbih ya. Baik. Perhatikan. Dan contoh yang dia kalau i'timad kepada istifham adaribun Zaidun amran. Nah, baik. Ai al'an aw ghadan dan pembahasan ini sama seperti sebelumnya yang nafyun. Terus wa misalul mu'tamadi ala mukhbarin anhu qaluhu Zaidun daribun amran ai al'ana aw ghadan fa daribun khabarun li Zaidun wa qad amila raf'i raf'a amila raf'a mahalan fil dhamiri al mustatiri fihi wa nasbu fil fi amran wa nasba fi amran litawaffuri as-syartaini. Ah, contoh yang kalau dia itimat kepada khobar ya artinya dia sebagai khobar ya, Zaidun daribun amron. Zaidun mubtada. Ini maknanya al'an atau ghadan. Ya, enggak disebutin al'an atau ghadan, pokoknya yang diinginkan itu. Tapi kalau diinginkan amsi batal udah. Ya, maka daribun khobar dari Zaidun. Nah, waqad amila ar-raf'a. Dia beramal, dia kepada rafa. Dia beramal kepada rafa mahallan. Kalau beramal pada rafa berarti dia nanti punya ma'mul marfu. Ya, ma'mul marfu. Yang namanya fi'il, kan dia beramal sama fi'il. Kalau punya ma'mul marfu, maka ma'mul itu apakah fa'il atau na'ibul? Fa'il. Terus mana fa'ilnya doribun? Zaidun, doribun, amron. Fa'ilnya kan gak bisa Zaidun. Nah, fa'ilnya domir, mustatir fihi. Nanti kembalinya baru ke Zaid. Wa nasbah, atau dia bisa beramal amal nasob. Dia beramal kepada nasob. Ya, fi amron. Nah, amron berarti makmul dari doribun. Nah, kenapa bisa begini? Karena sudah terpenuhi dua syarat tadi. Terus? Misalul mu'tamadi ala mausufin qauluhu marartu birajulin doribin amron. Nah, berarti dia mausuf, berarti nanti dia jadi na'at. Ya, dia punya man'ut, mausuf. Ya, contohnya marartu birajulin doribin amron. Ay, al'an atau godan, ini jelas maknanya ya. Terus? Fadoribin sifatun li rojulin wakot amilar rof'a wa nasba li tawakuri as-sarto ini kama taqoddama. Ah, ya, barakallahu fik. Daribun zaidun li rojulin wakot amila ar-rof'a wa nasba. Berarti dia beramal kepada rof'a dan beramal pada nasab. Artinya amila rof'a wa nasba, ya, lahu ma'mulun. Lahu ma'mulun, dia berarti punya ma'mul. Yang ma'mul itu marfu atau mansub. Kalau marfu fa'ilnya, mansub maf'ulnya. Kenapa? Karena telah terpenuhi dua syarat sebagaimana yang lalu. Cukup ya. Ini dimutkinin ya. Nah, gampang ini kok. Gampang sekarang, ntar ditanya dulu besok, keder lagi. Gampang sekarang, iya baru ingat. Ini yang beramal dengan fi'ilah kan? Mau lagi gak? Cukup apa lagi? Ini yang ketiga nih, amsilah mubalaghah. Ini penting juga ini. Tapi karena mantok bilang udah cukup ya udah. Subhanakallahumma hamdika.